Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita masih berada pada pembatal yang keenam dari 10 pembatal keislaman, yaitu apa yang disebutkan oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli sallallahu alaihi wasallam au thawabihi au iqabihi kafar. Barang siapa yang memperolok-olok, beristihza dengan sedikit saja dari agama Rasul alaihi salatu wassalam, atau pahalanya atau iqabnya, hukumannya, maka dia kafir. Dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Katakan wahai Muhammad, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok? Jangan kalian meminta uzur, meminta maaf, karena sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Sebagaimana telah kita isyaratkan sebelumnya, apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwa ayat yang baru saja kita sebutkan, kata beliau, فهذه الآية تدل على أمور عظيمة. Ayat ini menunjukkan kepada beberapa perkara yang sangat agung. Awalan yang pertama adalah يجب احترام وتعظيم الله جل وعلا وإجلاله. Wajib untuk memuliakan, mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwa siapa yang merendahkan Allah, maka dia kafir. Sebagaimana contohnya ucapan yang muncul dari orang-orang Yahudi ketika mereka menyatakan yang Allah sebutkan dalam suratul Ma'idah ayat yang ke-64, yadullahi maghlulatun. Orang Yahudi menyatakan tangan Allah itu terbelenggu. Ghullat aydihim. Bahkan tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu. Dan mereka dilaknat atas apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala terbentang. Maka ucapan orang-orang Yahudi yang menyatakan bahwa tangan Allah terbelenggu, ini adalah bentuk istihza, bentuk cacimakian, perendahan dan penghinaan serta pelecehan kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan tentang ucapannya orang-orang Yahudi dalam surah Ali Imran ayat 181, Inna allaha faqirun wa nahnu agniya. Sesungguhnya Allah itu fakir, Allah itu miskin. Bayangkan, orang-orang Yahudi betapa besarnya kekufuran yang ada pada mereka. Naam. Yang mereka menyatakan Allah itu fakir, miskin. Subhanallah, tidak berhenti ucapan mereka sampai di sini. Mereka justru mentakbirkan tentang diri mereka sendiri, wa nahnu aghnia, dan kami adalah orang-orang kaya. Luar biasa. Fahada kufrun sarihun billahi jalla wa ala. Kekufuran yang sangat jelas, yang sangat nyata dan sangat gamblang. Sehingga atas dasar apa ketika kemudian ada sebagian di antara harakah-harakah Islamiyah, pergerakan-pergerakan Islam yang berupaya untuk mendekatkan di antara tiga agama Yahudi, Nasrani dan Islam, yang menyatakan bahwa mereka saudara kita. Naam. Sebagaimana yang terjadi kepada kelompok Ikhwanul Muslimin yang mereka terus berupaya untuk melancarkan gerakan Naam Wahdatul Adyan, penyatuan-penyatuan agama. Sebagaimana ucapan Hasan Al-Banna, sang pendiri Ikhwanul Muslimin, yang menyatakan bahwa permusuhan kita dengan orang Yahudi bukan permusuhan agama, tetapi karena batas wilayah kekuasaan yang mereka rebut dari kaum muslimin yang ada di Palestina. Maka lihat ucapan mereka yang Allah gambarkan dalam ayat tadi. Apa yang muncul dari mereka berupa ucapan yang sangat menghinakan, merendahkan dan melecehkan Allah Jalla wa'ala adalah kekufuran yang jelas. Maka bagaimana mungkin dikatakan mereka saudara kita? Naam. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ucapan orang-orang Nasrani ketika mereka menyatakan dalam suratul Maidah, Allah sebutkan ayat yang ke-17. Inna allaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah dialah al-masih ibnu Maryam. Karena keyakinan yang ada pada mereka berupa keyakinan trinitas. Salisu salasah, tiga dalam satu. Naam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melebur menjadi satu bersama Isa alaihi salam. Sementara pada diri Isa alaihi salam, naam fihi sifatun min sifatil basyariyah. Pada beliau alaihi salam ada sifat dari sifat-sifat manusia. Makan, minum, merasa sakit. Naam. Sebagaimana juga Rasulullah alaihi salatu wassalam afdalul anbiya wal mursalin. Nabi yang paling baik. Yang paling baik di antara Rasulul Azmi, lebih mulia daripada Isa alaihi salam. Itu pun menimpa beliau sifat-sifat kemanusiaan, terluka dan yang lainnya. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, maka ketika mereka mensifatkan Nabi Isa alaihi salam atau mensifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah itu dialah al-Masih, maka ini bentuk pelecehan, perendahan dan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini poin yang pertama yang ditunjukkan oleh ayat Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok? Naam. Kemudian yang kedua, anna tanaqqus ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kufrun aidha. Bahwa merendahkan dan melecehkan Rasulullah alaihi salatu wassalam juga adalah kekufuran. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk mengagungkan, menghormati dan memuliakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Perhatikan ketika Allah menggambarkan di dalam surah Al-Hujurat mulai ayat yang pertama, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan pula mendahului Rasulnya. Dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Lalu Allah lanjutkan, Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawt nabi, wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, jangan sekali-kali kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Menunjukkan bahwa kita harus benar-benar beradab dengan adab yang baik, berperilaku dengan perilaku yang sopan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan meninggikan suara di atas suara Nabi alaihi salatu wassalam. Wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan kalian mengeraskan suara kalian kepada Nabi alaihi salatu wassalam kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana antara satu dengan yang lainnya di antara kalian saling mengeraskan suara. Ketika memanggil langsung teriak, wahai fulan. Naam. Maka dia menyatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad. Naam. Ini adalah adab yang sayyi'ah. Oh, adab yang sayyi' kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jika kalian melakukan perbuatan yang demikian ini, mengangkat suara di atas suara Nabi, mengeraskan suara sebagaimana kita antara satu dengan yang lainnya, yang hukumnya kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, antahbata a'malukum, akan terhapuskan amalan-amalan kalian. Wa antum la tash'urun, dalam keadaan kalian tidak menyadari. Ikhwani fiddin wa akhwati barakallahu fikum. Di antara ayat yang lainnya yang menggambarkan tentang betapa keharusan dan kewajiban setiap muslim untuk benar-benar beradab dengan adab yang baik kepada Nabi alaihi salatu wassalam, memuliakan, menghormati dan mengagungkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah menyatakan di dalam surah An-Nur ayat 63, La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian menjadikan du'a ar-rasul, panggilan kepada Rasul, itu sebagaimana panggilan di antara kalian antara satu dengan yang lainnya. Naam. Kalau punya kebutuhan pas temannya jauh, Husni misalnya, panggil dengan namanya. Antara satu dengan yang lainnya di antara kita saling memanggil nama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menetapkan sebuah ketetapan, menentukan sebuah keputusan bahwa kita di dalam memanggil Rasul alaihi salatu wassalam tidak boleh langsung dengan memanggil nama beliau. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sekian banyak ayat bahwa Allah ketika memanggil Rasulnya itu tidak langsung menyebutkan nama beliau, tetapi menyebutkan kerasulan dan kenabian beliau. Terkecuali Allah baru menyebutkan nama Rasulullah secara langsung jika itu sifatnya khabar berita. Perhatikan. Di dalam ayat Allah menyebutkan, Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan, dakwahkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, sampaikan kepada mereka. Dengan menyebutkan apa? Ar-risalah. Ya ayyuhar rasul. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika memanggil Rasulullah, "Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka?" Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi kamu? Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Rasulullah secara langsung, maka bukan ketika memanggil, tetapi ketika bersifat khabar berita saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukan bapak seorang laki-laki di antara kalian. Naam. Ini sebagaimana pernah kita jelaskan bahwa ada asbabun nuzulnya, ada sebab turunnya. Di mana ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak angkat beliau, maka dinisbahkan menjadi Zaid ibn Muhammad. Maka tidak boleh menisbahkan, menyandarkan seseorang selain kepada ayah kandungnya, maka turunlah ayat ini bahwa dia harus disandarkan kepada ayahnya Zaid bin Harithah. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka demikianlah. Naam, sikap kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam mengagungkan, menghormati. Kalau dulu muncul naam karikatur-karikatur Nabi alaihi salatu wasalam, maka ini tidak menjadi pembicaraan karena muncul dari orang-orang kafir. Muncul dari orang-orang kafir. Naam. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang masuk dalam kandungan ayat yang kita sebutkan pada pembatal yang keenam, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, "Annal wajib nahwal Qur'an ihtiramuhu wa ta'zimuhu." Bahwa yang wajib terkait dengan sikap kita terhadap Al-Qur'an adalah menghormati, memuliakan, dan mengagungkan Al-Qur'an. Naam, kenapa demikian? Dikarenakan akidah seorang mukmin tentang Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'anu kalamullah. Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Sementara keutamaan Al-Qur'an wa fadlu kalamillah ala sa'iri al-kalam, sementara keutamaan ucapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan semua ucapan itu, permisalannya ka fadlillahi ala sa'iri makhluqatihi, sebagaimana keutamaan, kemuliaan, keagungan Allah dibandingkan dengan seluruh makhluknya. Bisa difahami? Naam. Ketika kita menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala naam lebih tinggi jauh, tidak ada bandingannya dengan makhluknya pada zat dan pada sifatnya, maka demikian pula ucapan Allah Jalla wa'ala dibandingkan dengan ucapan seluruh makhluknya, permisalannya seperti itu tadi. Li'annal Qur'an kalamullah. Dikarenakan Al-Quran itu kalamullah. Sementara kalamullah adalah sifatun min sifatihi Jalla wa'ala. Sementara kalamullah itu termasuk salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh bagi seorang pun untuk berprasangka kepada Al-Quran dengan berbagai macam prasangka atau tuduhan-tuduhan yang mengandung padanya perendahan terhadap Al-Quran tersebut. Seperti mereka-mereka yang menyatakan bahwa Al-Quran sekarang tinggal sepertiga dari keyakinannya orang-orang Syiah Rafidah, yang menyatakan bahwa Al-Quran sekarang tinggal sepertiga saja. Maka kita menyatakan bahwa ucapan mereka ini adalah ucapan yang kufur. Kenapa demikian? Karena ucapan ini mengandung makna pendustaan terhadap Al-Quran. Pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami yang benar-benar menjaga Al-Quran tersebut. Akan senantiasa terjaga, terpelihara. Tidak akan ada perubahan terhadap Al-Quran tersebut. Tidak akan ada pengurangan, tidak akan ada penambahan. Kapanpun muncul berbagai macam makar, tipu daya. Untuk merusak keautentikan Al-Quran kecuali pasti. Di setiap zaman, tempat, dan waktu Allah subhanahu wa ta'ala akan bongkar semuanya. Sebagai janji terhadap naam. Penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala atas Quran tersebut. Sementara keyakinan mereka, orang-orang Syiah Rafidhah yang menyatakan bahwasanya Al-Quran sekarang tinggal sepertiga saja. Terus mana dua pertiganya? Kata mereka, kami memiliki Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimiyah yang masih lengkap. Naam. Kalau di Al-Quran tinggal sepertiga, maka sepertiga yang lainnya adalah ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan Ali. Sepertiga yang lainnya adalah ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kebobrokan akhlak dari para sahabat. Kata mereka. Contohnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha. Zahrak. Sebelum ayat ini ada ayat yang dihilangkan, yang dibuang. Lebih khusus oleh Utsman bin Affan karena dialah sebagai pengumpul Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an yang sekarang berada di tengah-tengah kita ini dikenal dengan apa? Rasam Utsmani, Mushaf Utsmani. Naam. Lah sebelum ayat ini ada yang dibuang oleh Utsman bin Affan dan para sahabat yang bersamanya yang bersekongkol dengan dia. Allah menyatakan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa ja'alna 'aliyan sihrak. Ini ayat yang dibuang. Artinya apa? Dan kami menjadikan engkau wahai Ali, ya, dan kami jadikan Ali sebagai menantumu wahai Muhammad. Lah ketika nama Ali radhiyallahu an disebutkan di dalam ayat ini, Utsman cemburu. Padahal sama-sama menantu kok namanya tidak disebut di situ. Akhirnya dibuang. Dan kita menyatakan wahada kufrun bil Quran. Ini kekufuran dan pelecehan terhadap Al Quran. Wa kufrun billahi jalla wa ala. Dan kekufuran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian. Naam. Kira-kira hujjah apa lagi yang harus kita sampaikan kepada kaum muslimin untuk memberikan pengertian, pemahaman kepada kaum muslimin tentang betapa besarnya bahaya Syiah Rafidhah. Naam. Betapa besarnya bahaya Syiah Rafidhah dari berbagai macam pemahaman dan akidah kufur yang ada pada mereka. Yang ternyata masih banyak sekali di antara kaum muslimin yang terpedaya dengan mereka. Muncul dari lisan-lisan kaum muslimin, mereka juga muslim. Naam. Mereka juga mengucapkan dua kalimat syahadah. Mereka juga sama-sama beragama Islam dengan kita. Tidak boleh kalian seperti itu. Melecehkan, merendahkan, apalagi mengkafirkan mereka. Kita tidak mengkafirkan mereka sendiri yang mengkafirkan dirinya. Ketika mereka mengeluarkan dirinya dari akidah yang telah ditanamkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Sudah pernah kita rincikan ya akidahnya Syiah? Sudah kan? Sudah belum? Belum. Ini sebagiannya. Naam. Sebagaimana ada seorang di Ma'bar yang dianggap alim di negeri Yaman yang belakangan ini membuat surat perjanjian damai untuk hidup berdampingan dan bersaudara dengan orang-orang Houthiyin dari kalangan Syiah Rafidah. Naam. Di mana di awal surat perjanjian ini dia menyatakan, ya, yang mesti akan terbongkar di sini bagaimana akidahnya orang-orang Syiah Rafidah. Ketika disebutkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya atau hanya saja kaum mukminin itu adalah bersaudara. Kapan kita bersaudara dengan orang-orang Syiah Rafidah? Syiah Rafidah sepanjang masa tidak pernah bersaudara dengan kaum muslimin. Tidak pernah bersaudara. Kenapa? Karena orang-orang Syiah Rafidah yang merupakan agama produk Yahudi, Abdullah bin Sabah al-Yahud, di setiap dia punya kekuatan dan kesempatan untuk membantai umat Islam, maka mereka melakukannya. Mereka akan melakukannya. Dan insyaAllah di masjid ini sudah pernah ada buletin al-ilmu yang di situ disebutkan tentang naam, bagaimana pembantaian-pembantaian yang dilakoni, dipromotori oleh orang-orang Syiah Rafidah. Naam, tragedi-tragedi berdarah yang mereka sebagai lakonnya. Belum lama, belum satu tahun mungkin peristiwa Dammaj di Yaman sana, bagaimana mereka menghancurkan, naam, membombardir kaum muslimin yang ada di Dammaj. Ini saudara kita? Kita akan menyatakan mereka saudara kita, sementara mereka ketika punya kesempatan akan melibas kaum muslimin. Kalau dikatakan bahwasanya dalam surat perjanjian yang ditulis oleh Muhammad al-Imam dengan seorang pentolan Syiah Rafidah dari kalangan Houthiyin, atau Houthiyin dari kalangan Syiah Rafidah, dengan menyatakan Rabbuna wahid, Rabb kita satu, Tuhan kita satu, kita menyatakan kita bersama orang-orang Syiah Rafidah tidak pernah bertuhan yang satu. Kalau keyakinan umat Islam kepada Allah Jalla wa'ala, kita menyatakan Allah itu alimun bikulli syai', Zat yang maha tahu segala sesuatu. Naam. Segala sesuatu yang terjadi telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun lamanya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sementara orang-orang Syiah Rafidah mereka memiliki akidah, keyakinan dan pemahaman bahwa Allah itu tidak mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadinya. Sementara kepada imam mereka yang 12, bahwasanya para imam mereka mengetahui segala perkara gaib. Ini orang muslim? Hah? Masih ada orang yang ragu terhadap kekafirannya Syiah? Apalagi mau terpedaya untuk masuk ke dalam agama mereka? Maka jadilah kita orang yang berakal kaum muslimin. Rahimakumullah. Dinyatakan bahwasanya Rasuluna wahid. Rasul kita satu. Kita menyatakan bahwa orang Syiah Rafidah dengan kita itu tidak memiliki akidah bahwa Rasul kita satu. Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sementara akidahnya, pemahamannya orang-orang Syiah Rafidah menyatakan bahwasannya Jibril salah dalam membawa wahyu. Naam, yang harusnya wahyu itu, kerasulan itu diberikan kepada Ali, ternyata diberikan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi Jibril ini seperti naam kargo JNE misalnya. Ini saya bawa kiriman, tolong tanda tangan. Cukup, sudah sah. Jadi ketika Jibril datang menurut gambaran mereka, Naam Ali sedang ada kesibukan yang ada di depan pintu Nabi Muhammad. Ini tanda tangan. Naam. Fahadha kufur. Sehingga mereka orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah ini, Naam, setiap kali mereka mengucapkan salam dalam sholatnya, Kalau kita menyatakan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kalau mereka khanal amin, khanal amin, telah berkhianat al amin, telah berkhianat al amin, Jibril alaihi salam. Masih kita ragu tentang kekafirannya Syiah dengan keyakinan yang batil ini tadi? Dan menyatakan kitabuna wahid, kitab kita satu. Demikian keyakinan mereka terhadap Al-Quran. Yang seharusnya dalam pembatal keislaman yang keenam ini tadi. Bahwasanya kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwa poin yang ketiga, akhlak kita, sikap kita terhadap Al-Quranul Karim adalah menghormati dan memuliakan serta mengagungkannya. Tidak boleh merendahkannya. Termasuk keyakinan yang menyatakan bahwasanya Al-Quran sekarang tinggal sepertiga saja. Sebagaimana keyakinannya orang-orang Syiah Rafidah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka demikian. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, annal wajiba ihtiramu dinil Islam wa adamu tanaqqusihi. Bahwa yang wajib adalah menghormati agama Islam dan tidak merendahkannya atau mengkritik apapun darinya, dengan menyatakan bahwa agama Islam ini adalah agama yang ekstrim. Coba dilihat. Hukum-hukum yang ada dalam agama ini semuanya ekstrim. Naam, dirajam, dikisas, potong tangan. Pokoknya ekstrim. Naam. Ini semua adalah pelecehan kepada agama Islam. Dari orang-orang yang tidak faham tentang kandungan yang ada dalam agama ini dari sikap rahmah. Naam. Bahwasanya yang menerapkan hukum, yang menetapkan hukum dan undang-undang dalam agama ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta kita yang mengetahui segala perkara yang mendatangkan maslahat bagi hamba-hamba Allah. Nah, semua hukum yang Allah tetapkan dalam agama ini tidak pernah keluar dari ilmu dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat hukum rajam, jangan cuma dilihat dari hukumnya. Ketika melihat hukum qisas, jangan dipandang dari pembunuhannya, tapi lihat dari athar yang bisa muncul darinya. Naam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hukum qisas, hukum bunuh bagi orang yang membunuh, agar tidak kemudian manusia ini bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah sesama muslim. Nah, bahkan kalau secara naluri saja, secara sifat kemanusiaan, ya, kalau ada seorang yang membunuh saudara kita, kira-kira hukum apa yang kita tuntut dari penegak hukum kepada orang yang membunuh tadi? Maka yang diminta adalah untuk dibunuh juga. Naam. Bahkan termasuk orang yang tidak berakal dari manusia. Kalau kemudian ada saudaranya dibunuh orang lain, lantas dia minta, ya sudah Pak, dipukul saja 100 kali. Termasuk tidak punya akal dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha tahu tentang perkara yang memberikan maslahat bagi hambanya. Sehingga ketika seseorang tahu bahwasanya tatkala dia menumpahkan darah orang lain yang mengakibatkan pula dia dibalas bunuh, dia akan berpikir 1000 kali untuk melakukannya. Naam. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang hukum qisas itu, naam, hayatun, ada kehidupan. Naam. Dalam hukum qisas itu ada kehidupan bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bagi kaum yang berakal. Naam, sehingga bahkan kita menyatakan bahwa agama Islam ini, jam 8 nya pas ya. Hah? Jam 8 pas. Tayyib. Nah, bahkan agama Islam ini adalah agama yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan agama Islam ini sebagai agama penutup. Yang semua agama sebelumnya terhapuskan dengan datangnya agama Islam. Sehingga kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengarkan tentang diutusnya aku sebagai seorang nabi lalu dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada agama yang aku bawa kecuali dia termasuk dari penduduk neraka. Tidak halal bagi siapapun di muka bumi ini semenjak diutusnya Nabi Muhammad untuk beragama dengan selain agama Islam dan Allah tidak menerima darinya. Kalau dia seorang Yahudi yang menyatakan saya tetap beriman dengan agamanya Nabi Musa dan yang belum dirubah, maka dia kafir kalau tidak mau beriman dan berpindah agama kepada agama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau ada orang menyatakan saya masih beragama Nasrani dan saya akan benar-benar memegang agama yang murni yang ditinggalkan Nabi Isa, kita menyatakan dia kafir kalau dia tidak mau berpindah agama kepada agama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut. Dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Ikhwan fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, yang kelima. Khamisan, yang kelima. Annahu yajibu ihtiramu sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa tawqiruha wa ihtiramuha. Bahwasanya wajib memuliakan sunnah Rasulullah dan menghormatinya. Kenapa demikian? Li'annaha kalamur Rasul. Karena sunnah itu adalah ucapannya Rasul alaihi salatu wassalam. Sementara ucapan Rasulullah itu adalah wahyu yang datang bersumber dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ayatnya sudah sering kita ulang-ulang. Allah menyatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya kecuali wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh melecehkan, merendahkan na'am sunnah Rasulullah. Sadisan, yang keenam. Ihtiramul ulama. Wajib untuk memuliakan, menghormati para ulama. Kenapa demikian? Li'annahum warasatun nabi. Karena mereka adalah pewaris nabi. Para pewaris nabi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah meninggikan derajat dan kedudukan para ulama. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan Allah lebih mengangkat lagi orang-orang yang berilmu di antara sekian banyak orang yang beriman, darajat dengan sekian banyak derajat. Naam. Maka mereka-mereka yang telah kita sebutkan tentang asbabun nuzulnya ayat tadi, sebab turunnya ayat tadi ketika ada seseorang yang melecehkan na'am dengan menyatakan kalimat ma ra'aina misla qurra'ina, kami tidak pernah melihat seperti para ahli qira'ah kami. Mereka itu adalah orang-orang yang perutnya paling rakus, lisannya paling pendusta dan paling penakut ketika berjumpa dengan musuh. Naam. Maka mereka terjatuh ke dalam dosa dan kejahatan ini berupa melecehkan para ulama. Naam. Karena yang dimaksudkan dengan kalimat al-qurra ma ra'aina mithla qurra'ina, kami tidak pernah melihat seperti ahli qira'ah kami, yang dimaksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Naam. Karena kalau dikatakan ahli qira'ah pada zaman itu, maka yang dimaksud dengannya adalah para ulama, bukan yang lainnya. Beda dengan zaman kita. Kalau di zaman kita ini dikatakan ahli qira'ah, mungkin dia sebatas pintar dalam baca Al-Quran. Naam. Makharijul hurufnya bagus. Tajwidnya bagus. Plus suaranya juga merdu. Lah dia dikatakan sebagai seorang qari, ahli qira'ah, tetapi sama sekali tidak faham tentang kandungan Al-Quran. Naam. Tidak tahu tafsir dari Al-Quran. Tidak faham dia. Tetapi kalau dikatakan ahli qira'ah di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, maka yang dimaksudkan adalah Rasulullah dan para ulama yang ada di masa itu dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sehingga ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, ketika kita menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ini adalah para ulama, maka tidak boleh dan tidak halal bagi seorang pun di setiap zaman, tempat dan waktu sampai hari kiamat untuk merendahkan dan melecehkan para ulama. Dan barang siapa pada zaman apapun sampai hari kiamat nanti, di tempat manapun yang dia merendahkan, melecehkan, menjatuhkan kredibilitas para ulama karena ilmu yang ada pada dia, maka dia masuk ke dalam ancaman ayat ini, dia menjadi kafir. Hati-hati. Naam. Hati-hati dari kehormatan para ulama. Karena sesungguhnya dikatakan para salaf bahwasanya daging ulama itu beracun. Daging ulama itu beracun. Maksudnya kehormatannya. Yang dia memakan daging para ulama, maka dia akan mati. Sangat berbahaya. Naam. Untuk merendahkan para ulama. Sebagaimana muncul dari kalangan ahlul bid'ah yang mereka terpedaya dengan ilmu-ilmu filsafat, dengan berbagai macam naam teori-teori yang muncul dari akal fikiran mereka yang tidak dibangun di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mereka merendahkan para ulama sunnah, merendahkan para ulama din yang mewarisi ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam berupa ilmu yang disarikan dari Al-Quran dan sunnah. Muncul ucapan dari mereka dengan menyatakan bahwa ulama ini adalah ulama haid dan nifas. Naam. Al-Imamu Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad adalah ulama haid dan nifas. Pembahasan-pembahasan mereka tidak pernah keluar dari pembahasan seputar masalah haid, masalah nifas terus. Naam. Tidak mengerti fikul waqi'. Tidak mengerti realita kekinian dan lakop-lakop yang lainnya. Pelecehan kepada para ulama dengan menyatakan bahwasanya para ulama itu adalah naam ulama pemerintah, di mana kalau mereka berfatwa adalah dengan fatwa yang disesuaikan dengan kemauan pemerintah, meskipun bertentangan dengan agama wal iyadu billah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyasanya yang memiliki khasyah, rasa takut yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan hamba-hambanya, hanyalah para ulama. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama tidak sama dengan yang lainnya dari kalangan hamba-hamba Allah. Naam. Bahkan orang yang paling ahli ibadah sekalipun di antara kita tidak sama dengan para ulama. Naam, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah itu sebagaimana keutamaan bulan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Kalau kita lihat jutaan atau mungkin miliaran bintang yang ada di langit, ya, dengan satu bulan yang terang benderang di malam purnama, itu mengalahkan seluruh jutaan bintang yang bersinar tersebut. Maka demikian kedudukan seorang alim. Satu orang alim dibandingkan seluruh ahli ibadah, ya, keutamaan seorang alim dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan dibandingkan seluruh bintang-bintang. Dan Allah subhanahu atau Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, wa innal alima, dan sesungguhnya seorang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma. Sesungguhnya seorang alim akan memintakan ampun baginya yang ada di langit serta yang ada di bumi, sampai pun ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang alim. Tetapi jangan difahami, oh berarti tidak boleh mancing. Kenapa? Karena kalau mancing berarti akan mengurangi ikan di lautan, berarti dia tidak lagi bisa memintakan ampun bagi seorang alim. Fahadha fahmun khati, ini pemahaman yang keliru. Masih ada beberapa sisa dari poin yang disebutkan Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, namun karena waktu isya sudah masuk, insyaallah kita lanjutkan pada kajian di malam Selasa biiznillahi ta'ala. Wallahu a'lamis sawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.